Pak Togar, apa komentar Anda? Ada yang tertutup itu tentu pasti akan mengundang pertanyaan. Kok kenapa tertutup? Kan selalu kan KPK itu bertindak selalu terbuka. Setiap kali mereka melakukan penindakan terhadap seseorang yang diduga atau sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi kan selalu diumumkan di publikasi luas-luas. Tentu itu ada maksudnya sebetulnya itu bukan saja untuk menampakkan kinerjanya, menampakkan sepak terjangnya, menampakkan harapan masyarakat terhadap KPK. Tapi lebih juga kepada masyarakat supaya timbul deterrent effect. Ada efek yang menggentarkan kepada masyarakat supaya itu jangan coba-coba. Atau para pejabat lah, siapapun namanya itu, jangan coba-coba melakukan korupsi loh. Ini buktinya ada ini gitu. Jadi multi purpose itu. Tujuan pertama agar kelihatan bahwa KPK bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Tujuan kedua juga supaya tindakan itu diketahui oleh masyarakat luas supaya ada efek yang menggentarkan. Bagaimana dengan anggapan KPK masih tebang pilih, Pak? Saya tidak hendak mau ikut-ikutan menyebutkan tebang pilih. Saya hanya ingin mengatakan fakta tadi ya. Fakta itu sajalah mungkin Mbak Dewi atau para pendengar untuk bisa menarik kesimpulan apakah itu termasuk tebang pilih atau bukan. Tapi artinya yang saya ingin katakan di sini bahwa apabila KPK memang ingin tetap dianggap kredibel, apabila KPK ingin tetap dianggap sebagai sebuah lembaga yang komited sesuai dengan amanat dari rakyat untuk bisa betul-betul membersihkan negeri ini dari oknum-oknum para koruptor, ya saya pikir sebaiknya segala langkah dari KPK itu mesti harus terbuka. Tidak ada istilah tertutup. Itu memang patut dijelaskan oleh KPK. Mengapa mesti harus ada ketertutupan dalam pertemuan-pertemuan penyelesaian sebuah kasus yang jelas-jelas sudah diketahui oleh publik itu. Dan bagaimana ke depan, Pak Togar? Sudah cukup banyak kemajuan lah ya. Dengan adanya undang-undang tentang korupsi, tindak pidana korupsi, dengan adanya undang-undang tentang pemberantasan korupsi, ada lembaga KPK, juga masih ada lembaga polisi, ada lembaga kejaksaan. Artinya sebuah kemajuan besar ya, walaupun itu masih sifatnya instrumental dan struktural dalam penegakan hukum. Tapi artinya cukup gencar lah, dan buktinya juga hasilnya kan lumayan. Memang masih orang mempertanyakan mengenai KPK ini. Biaya KPK itu tidak sebanding dengan hasil pengembalian uang yang mereka berhasil lakukan. Jadi artinya masih banyak ruginya, biaya KPK begitu banyak, tapi ternyata hasil yang mereka lakukan juga tidak begitu signifikan untuk mengembalikan uang. Oleh karena itu diingatkan memang dalam mengerjakan KPK itu jangan hanya ngejar-ngejar orangnya, menghukum orangnya, tapi juga bagaimana upaya mengembalikan uang yang sudah ditilap. Karena kalau hanya untuk ngejar orangnya, orang akan berpikir, gua dapat 100 miliar, 200 miliar, atau bahkan 1 triliun, atau 2 triliun, maka dikurung setahun, 2 tahun, tidak apa-apalah, tapi 2 triliun. Akhirnya kan jadi gitu. Jadi artinya pengejarannya mesti ke situ ya. Tapi paling tidak cukup banyak kemajuan. Tapi semua pihak harus betul-betul sadar bahwa negeri ini akan bisa lebih maju lagi, lebih berjaya lagi kalau memang tingkat korupsi itu betul-betul bisa ditekan sampai pada tingkat yang terendah. Baik, terima kasih Pak Togar. Demikian Topic of the Day bersama mantan petinggi Polri, Togar Sianipar. Saya Dewi Sintawati.